Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillahi 'azza wa jall. Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu sembuh dengan izin Allah. Hadis ini sahih dari Muslim dari sahabat Jabir. Artinya kadang-kadang ada obat yang dia sama obatnya dengan dan penyakit sama, tapi yang ini sembuh, yang ini enggak sembuh. Ini untuk ketentuan Allah dan hikmahnya sangat besar. Kenapa yang ini sembuh, ini enggak sembuh? Itu udah urusan Allah SWT. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah menyembuhkan. Dan yang kita ingat lagi bahwa kesulitan, kesusahan, bencana, petaka, penyakit, ini yang menghilangkan hanya satu, yaitu Allah. Maka kita adukan kepada siapa? Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus. Antum lihat dalam surah Yunus ayat 107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafur rahim. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepada kalian, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kalian, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apabila Allah menimpakan kepada kalian dur, bahaya, penyakit, kesulitan, kesusahan, enggak ada yang bisa menghilangkan, fala kashifa lahu illa, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Antum lihat lagi dalam surah Al-An'am ayat 17. Wa yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-An'am ayat 17. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepada kalian, tidak ada yang dapat menghilangkan yang kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian, maka Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sesudah kita ketahui ini, bahwa setiap kesulitan, kesusahan, penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Maka kewajiban kita apa di sini? Ikhtiar. Ikhtiar berobat. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqad daa'a wad-dawaa' fatadawaw wa la tatadawaw biharamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Saya ulangi lagi. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah khalaqad daa'a wad-dawaa' fatadawaw wa la tatadawaw biharam." Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah, tapi janganlah berobat dengan obat yang haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dulabi dalam kitabnya Al-Kuna wal Asma. Sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dari sahabat Abu Darda, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabran dalam Mu'jamul Kabir dari Ummu Darda. Kemudian juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi haramin." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari suatu penyakit kalian pada apa yang haram. Jadi yang haram enggak boleh. Apakah itu ke dukun, ke tukang sihir, atau yang lainnya, nama-nama yang sebenarnya dia dukun, tapi dinamakan apa? Kiai atau Habib, berarti dukun. Yang dibacakan juga jampi-jampi, bukan rukyah-rukyah syar'i, bukan. Kita enggak paham. Yang dibaca itu enggak paham gitu. Dia manggil-manggil jin itu. Enggak boleh kita berobat. Enggak boleh. Dalam Athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan sekalian. Enggak mungkin penyakit itu bisa sembuh dengan khamr, enggak mungkin. Enggak mungkin penyakit bisa sembuh dengan babi, enggak mungkin. Enggak mungkin juga penyakit bisa sembuh dengan datang ke dukun-dukun, tidak mungkin. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum." Sungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan penyakit pada apa-apa yang diharamkan sekalian. Ini diriwayatkan, diriwayatkan sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi enggak boleh kita berobat dengan berobat yang haram. Tidak boleh berobat dengan perobatan yang syirik. Enggak boleh berobat dengan pengobatan-pengobatan alternatif. Ada macam-macam sudah. Bahkan ada yang berobat dengan kencing manusia. La haula wala quwata illa billah. Ini kencing penyakit, itu kenyukamnya penyakit. Berarti ini bisikan dari mana? Dari setan. Setan itu. Gitu. Ada memindahkan penyakit ke binatang. Ini setan. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Cuma namanya dibikin deh, namanya kiai, dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar. Dibilang orang pintar. Berarti kalau dikatakan orang pintar, berarti yang datang semua tidak normal. Iya, yang datang ke sana semuanya orang nggak normal itu. Maka dibilang paranormal. Kita alhamdulillah kasih sehat sama Allah, jangan berobat. Itu. Ya, ini paranormal, orang pintar. Mereka yang bikin nama sih itu. Paranormal mereka bikin nama. Orang pintar mereka bikin nama. Berarti yang datang ke sana semua orang-orang bodoh atau yang tidak waras semuanya. Kemudian mereka menggunakan jin. Apalagi pengobatan jarak jauh. Gimana pengobatan jarak jauh? Ini setan semuanya, ini setan. Dan ini semuanya pasti menggunakan jin. Dan ini jatuh kepada apa? Syirik. Syirik. Orang yang datang ke dukun tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 malam. Artinya untuk berikutnya, bukan bicara yang lalu, bukan yang akan datang ini. Tetap dia wajib sholat, tapi nggak diterima sholatnya sebagai hukuman bagi dia. Nggak diterima sholat yang 40 malam itu bukan yang lalu, yang akan datang. Gitu. Bagi hukuman bagi dia, karena dia wajib apa? Tetap wajib sholat kan. Man ata'arafan fasalun syain lam yuktab lam tuqbalahu salatun 40 laila. Ini hadis Muslim. Orang siapa yang datang ke dukun atau orang pintar, tukang ramal, kemudian menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ikhwan fil din azakumullah. Orang-orang ini dukun-dukun paranormal yang mereka yang ruqyah dari kalangan dukun ya. Mereka selalu mendakwakan dirinya mengetahui perkara apa? Ghaib. Dari yang gaib tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Antum lihat ayat-ayatnya bahwa yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di surah Al-An'am ayat 50. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 188. Yang ketiga surah An-Naml ayat 65. Surah Al-An'am ayat 50, "Kullu aqulakum 'indi khaza'inullah wa la'lamul ghaiba wa la aqulakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilayya qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tafakkarun." Dalam surah Al-An'am ayat 50, katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah padaku. Aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Ya, Nabi enggak tahu yang gaib. Nabi enggak tahu yang gaib. Kemudian di surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Surah An-Naml ayat 65, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, bahwa pengobatan yang paling baik ya di terakhir di masalah ruqyah ini, bahwa ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Ruqyah yang paling baik dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Saya akan jelaskan tentang ayat Al-Qur'an ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, nanti antum lihat di buku Doa dan Wirid halaman 454 dan seterusnya, pengobatan dengan ruqyah syar'i. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran maupun dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah SWT berfirman, Qul huwa alladhina amanu hudan wa shifa. Dalam surah Fusilat, antum catat surah Fusilat ayat 44. Katakanlah Al-Quran petunjuk dan penyembuh bagi orang beriman. Ingat, Al-Quran petunjuk dan penyembuh bagi siapa? Bagi orang beriman. Fusilat ayat 44. Surah 41 ayat 44. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang ada di buku Syarah Aqidah ini, "Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Yunus, surah 10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang dalam dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Surah Yunus ayat 57. Allah menyebutkan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat, yaitu pelajaran dari Allah, min rabbikum. Yang kedua, wa syifa'un lima fi sudur, dan juga obat apa yang terdapat dalam dada. Yang ketiga, hudan sebagai petunjuk. Yang keempat, rahmatun lil mu'minin, rahmat. Jadi Al-Quran merupakan nasihat, pelajaran. Al-Quran merupakan penyembuh dari berbagai macam penyakit. Al-Quran sebagai petunjuk dan Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang muslim mampu dan dapat melakukan penyembuhan dengan Al-Quran, dan ini bisa dimaklumi jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap satu penyakit dengan didasari dengan kejujuran dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, juga terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selamanya. Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Rabb bumi dan langit yang jika diturunkan kepada gunung, niscaya akan membuat gunung itu porak-poranda, atau jika diturunkan kepada bumi, maka bumi ini akan terbelah. Karena itu tidak ada satu penyakit hati dan penyakit fisik, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Sebab kesembuhan serta penjagaan dari keduanya bagi orang dikarunai oleh Allah pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Dan Allah Rabb yang perkasa lagi Maagung telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati serta penyakit fisik juga disertai oleh penyebutan penyembuhan hati dan fisik sempurna dan juga nyata, konkret. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam. Penyakit hati terdiri dua macam. Yang pertama, penyakit syubhat atau sifat ragu-ragu, samar-samar. Ini merusak ilmu ini. Kemudian yang kedua, penyakit syahwat. Itu kecenderungan mengikuti hawa nafsu dan ini merusak amalan. Kalau syubhat merusak apa? Ilmu. Kalau syahwat merusak amal dan juga merusak tujuan. Tujuan hidup manusia ini rusak dengan syahwatnya. Tujuan hidup seorang mukmin apa? Surga. Kalau udah syahwat itu merusak tujuannya, terhalang tuh. Kalau dia sibuk dengan apa? Dengan dunia, dengan harta dunia, dengan segala macam sudah sibuk. Lupa dengan tujuannya. Itu syahwat. Dan Allah sebutkan bahwa Allah menyembuhkan dua penyakit ini, syubhat dan syahwat. Jadi Allah sebutkan secara rinci. Ini disebutkan oleh, ini saya terjemahkan dari Zadul Ma'ad min Hadi Khairul Ibad oleh Imam Muqayyim di juz yang keempat. Di Zadul Ma'ad juz yang keempat Imam Muqayyim menjelaskan tentang penyakit-penyakit dan obatnya. Nanti anda melihat di Zadul Ma'ad min hadhihi khairul ibad, di juz yang keempat Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang Al-Qur'an penyembuh kemudian penyakit, beliau sebutkan bagaimana cara pengobatannya. Gitu. Untuk bisa lihat tuh Zadul Ma'ad. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutra 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kalian kitab Al-Qur'an? Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Anda perhatikan lafadznya dalam ayat ini. Saya ulangi antum dengarkan. Surah Al-Ankabut ayat 51. Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutra 'alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Muhammad yaitu Al-Qur'an? Apakah cukup yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Qur'an terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya Al-Qur'an cukup ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai wahyu kitab ilmu yang kita pahami, yang kita amalkan, sebagai penyembuh dari berbagai penyakit. Cukup sudah Al-Qur'an ini. Makanya kata Al-Imam Muqayyim rahimahullah, kata beliau, "Famalam yashfihil Qur'anu fala syafahullah, wa malam yakfihi fala kafahullah." Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberi kesembuhan kepadanya. Barang siapa yang tidak dicukupi oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Ya, Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh, penawar dari berbagai penyakit. Jadi kalau orang mau berobat, ya dengan Qur'an. Dibacakan Qur'an itu, bacakan ayat-ayatnya. Nabi sudah sebutkan nanti, antum bisa lihat tentang ruqyah syar'iyah ini di dalam buku Doa dan Wirid. Saya sudah sebutkan ini bagaimana. Dari mulai yang pertama, sudah saya pernah bacakan antum, supaya kita terhindar dari sihir, dari mata jahat, juga dari gangguan setan dan segala macam, maka kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, menjauhkan maksiat. Yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai penyembuh penyakit. Al-Quran juga akan mengusir setan. Maka Nabi suruh di rumah kita baca surah Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Akhrajah Muslim an Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sungguhnya setan lari dari rumah yang bacakan surah Al-Baqarah. Baca. Jadi Al-Quran tiap hari dibaca. Tiap hari dibaca Al-Quran. Minimal satu juz. Kalau bisa, dua juz. Kalau bisa, tiga juz. Hadis yang tadi saya bacakan, Sahih Muslim. Kemudian memperbanyak baca, La ilaha illallah, wahdahu la syarikala, lahul mulku walhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Baca sehari 100 kali. Atau boleh juga pagi 100, sore 100. Ini menghindari dari gangguan setan. Kemudian baca zikir pagi, sore. Jangan tinggal tuh zikir pagi sore. Antum baca tiap hari. Jangan tidur. Jangan tadi seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Habis sholat salam kanan, salam kiri, tidur. Berarti ketika dia mau sholat mungkin dia baca Bismikallahumma amutu wahya. Bukan dia baca bacaan sholat, bukan apa. Dia niatnya mau tidur itu. Sampai ngorok. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit ini, penyakit gitu. Kadang-kadang seperti ini gimana? Kan udah langsung. Gimana diruqyah? Jangan diruqyah, antum sendiri bisa ngobati gitu. Sekarang kan apa-apa ruqyah? Ruqyah, anak nakal diruqyah. Ya Allah, anak nakal diruqyah. Ya anak nakal ini dikasih pelajaran supaya enggak nakal, bukan diruqyah. Sekarang semua hatta mobil diruqyah. Motor. Berarti ini enggak waras sudah. Ini enggak waras ini, enggak waras. Jadi ada ruqyah yang syariah, ada ruqyah yang apa? Yang bid'ah. Seperti ruqyah jama'i juga itu bid'ah itu. Ruqyah jama'i itu bid'ah itu. Jadi banyak hal yang enggak perlu diruqyah. Karena pada asalnya yang Nabi ajarkan kepada umat wahyu Quran Sunnah itu yang dipelajari. Ketika mengalami sesuatu gangguan, ya diruqyah. Bukan tiap hari meruqyah, bukan. Tadi sudah saya sebutkan kita harus mentauhidkan Allah. Berarti untuk mentauhidkan Allah belajar enggak? Ya belajar, menjauhkan syirik. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tauhid, yang kedua melaksanakan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Yang ketiga baca Al-Qur'an. Yang keempat baca la ilaha illallah syarika lahu mulku syan qadir pagi dan sore 100-100. Yang kelima baca zikir pagi dan sore. Yang keenam baca zikir-zikir yang lain. Kan ada tuh. Zikir bangun tidur, zikir masuk ke WC, keluar dari WC, zikir ketika orang keluar rumah, masuk rumah, itu semua zikir. Ketika dia mau bercampur dengan istrinya, suaminya, itu zikir. Berarti baca doanya. Zikir jangan tinggal. Orang mukmin harus terus berzikir. Dan Allah menyebutkan, ketika menyebutkan tentang zikir, enggak Allah sebutkan dengan sedikit, tidak. Sebutkan dengan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab. Wa yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbih kepada Allah pada pagi dan petang. Zikir yang banyak. Ya suruh banyak berzikir kita setiap waktu. Lagi duduk berzikir. Lagi di mobil berzikir, di atas motor berzikir, lagi duduk berzikir, lagi berbaring berzikir, terus tinggal ya, berzikir. Atau tempat dagangan, tempat kerja, berzikir. Allah menyebutkan dengan zikir yang banyak. Hatta kita lagi usaha dagang juga zikir yang banyak. Karena Allah menyebutkan di surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hatta dagang disuruh untuk banyak berzikir. Dengan banyak Allah sebutkan agar kalian menjadi orang yang sukses, yang beruntung. Setelah itu kita dianjurkan juga untuk apa? Untuk pencegahan dari penyakit-penyakit itu, makan kurma ajwa 7 Nabi sebutkan. Man istabaha bisabi tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihr. Barang siapa di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kalau memang terjadi juga dia terkena sihir atau gangguan setan atau diganggu, maka dia meruqyah. Ya baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas, baca 3 kali itu. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq. Dibaca. Kemudian baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Dan kita juga bisa bacakan. Yang terkena istri kita, anak kita, atau suami yang terkena, bacain. Kita pegang bagian yang sakit, kita baca As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. 7 kali. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang asal yang maha agung, Rabbul arsyil azim, Rabb arsy yang maha agung, ayyashfiyak, untuk menyembuhkan kamu. 7 kali. Dan hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Kemudian baca juga di bagian yang kita sakit, kita bisa ngeruqyah sendiri. Baca bismillah 3 kali, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadir, 7 kali. Ini hadis sahih Muslim dan Abu Daud. Kemudian baca yang riwayat Bukhari dan yang lainnya, Allahumma rabban nas adzibil ba'sa fi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkan penyakit ini, sembuhkan ya Allah, engkau lah maha penyembuh, enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau dengan kesembuhan yang tidak diinggapi penyakit lagi. Kemudian juga baca a'udzu bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin lamma. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kalimat, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap syaitan, juga dari binatang yang berbisa, serta dari setiap mata yang jahat. Hadis ini sahih Muslim. Dan yang lain-lain kita bacakan. Jadi terus kita baca, nanti antum baca banyak ini zikir-zikir, antum hafalkan nanti di buku doa dan wirid. Nanti pekan depan antum baca, bawa lagi nih pekan depan antum baca lagi, bawa lagi doa dan wirid ini. Ada berapa doa yang perlu saya jelaskan kepada antum ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat Umu Muhammad di Cibinong yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita meruqyah untuk penyakit-penyakit gangguan kejiwaan seperti stres, depresi, kecemasan, kesedihan yang mendalam dan sejenisnya?" Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Tadi sudah saya bacakan dari buku Doa dan Wirid yang terjemahan dari Kitab Zadul Ma'ad min Hadiyatul Ibad, artinya Al-Quran mengobati segala macam penyakit termasuk tadi stres, depresi dan yang lainnya. Kita bacakan dengan Al-Quran dan juga baca doa-doa yang tadi, doa-doa yang tadi saya sebutkan, dibacakan aja. Dia di antara kesedihan juga ada, makanya saya bilang pekan depan bawa itu buku doa wirid. Di antaranya doa Nabi ketika mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, Nabi membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Atau baca seperti doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau baca Allah Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Atau baca Allahumma inna abduka wa ibnu abdika, sampai akhir. Itu doa-doa itu insyaallah bisa menghilangkan kesedihan dia atau penyakit dia atau depresi. Itu ikhtiar, bentuk ikhtiar gitu. Tetap dia dibacakan itu. Dan yang kena juga usahakan dia untuk membaca. Bahwa Al-Qur'an tetap sebagai obat. Al-Qur'an sebagai penyembuh karena Allah menyatakan demikian, syifa'un lima fis sudur. Dia sebagai obat penyembuh bagi apa yang terdapat dalam dada. Itu akan menyembuhkan. Pokoknya kalau kita terus memperhatikan tentang Al-Quran, kita pahami, kita amalkan, insya Allah kita akan sembuh. Kita akan sehat dengan Al-Quran ini. Justru orang yang menjauh dari Al-Quran itu dia gak sehat. Ini obat, karena Allah menyebutkan obat, ya sebagai obat. Gitu. Tapi harus sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak mengada-ada gitu. Gitu. Ya ruqyah dengan apa yang ada dalam Al-Quran kita bacakan aja. Cukup dengan dibacakan. Kalau kita setiap hari ini baca Al-Quran satu juz, kemudian kita juga baca Al-Baqarah, insya Allah akan tenang tuh di rumah itu. Jadi yang perlu dilihat ketika orang mengalami demikian, kemungkinan juga banyak hal yang dosa yang dilakukan oleh dia, dia wajib tinggalkan. Jadi bukan sekedar hanya ruqyah, bukan. Tapi ada sesuatu yang harus ditinggalkan oleh dia. Dosa dan maksiat harus ditinggalkan. Mungkin juga di rumah itu masih terdengar suara-suara musik, itu mendatangkan setan. Mungkin di rumah itu juga banyak gambar-gambar foto yang dipajang, itu juga mendatangkan setan. Karena malaikat gak akan masuk di rumah-rumah yang ada gambar-gambarnya, gak masuk malaikat itu. Jadi itu juga harus perhatikan, di samping dia meruqyah juga harus ada hal-hal yang harus disingkirkan dulu supaya dia sembuh dari penyakit itu. Tapi tetap dia harus optimis, Allah pasti akan menyembuhkan penyakit dia, dan terus minta kepada Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Hatta ada yang kena penyakit setahun, dua tahun, ada yang lebih dari itu, jangan putus asa. Tapi tetap dia sabar dan redho, dan mudah-mudahan penyakit itu akan menghapuskan dosa dia, mengangkat derajat dia. Itu harus diingat tuh. Dan juga harus diingat dosa dia yang sekian banyak yang dilakukan seumur hidupnya. Dan penyakit itu sehingga Allah kasih penyakit yang tadi disebutkan, ya terus dia berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan doanya dan Allah akan sembuhkan. Dan harus sabar. Ya, yang lain silakan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya dari saudari kita Ummu Thariq di Tangerang Selatan ingin bertanya, "Assalamualaikum Ustaz, tadi disebutkan faedah dari ditimpa penyakit diantaranya sabar. Kita harus sabar dari ditimpa penyakit, dari kesusahan, dari gangguan setan. Yang dimaksud gangguan setan seperti apa ya Ustaz? Syukran barakallahu fiksan." Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya, gangguan setan macam-macam tadi, seperti tadi saya sebutkan, seperti diganggu dia sama setan dalam sholatnya, diganggu oleh setan dalam duduknya. Semua kita ini gak lepas, setan itu menyertai kita setiap saat, gak pernah lepas mengganggu, sehingga dia bisa lupa, dia tidak sholat, kadang-kadang juga terkena dia penyakit, terganggu dia sampai ada penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Penyakit itu banyak ya, yang menimpa orang itu. Ada ya penyakit perut, penyakit kepala, penyakit ini. Itu enggak lepas juga dari gangguan setan. Maka kita berusaha juga penyakit ain. Banyak kena sihir. Kan sihir juga gangguan daripada setan. Sihir. Ada orang yang hasad dengan kita, kemudian kita terkena sihir. Itu gangguannya banyak benar. Dan macam-macam sihir. Saya sebutkan di buku Dua Wirid banyak macam. Termasuk orang yang terus malas dalam baca Quran, malas untuk ini kena tuh penyakit itu. Itu gangguan dari setan. Itu. Jadi gangguan setan itu macam-macam itu. Jadi apa aja bentuknya gangguan dari setan itu? Dia terganggu. Dan setan mengganggu manusia macam-macam. Ada yang memang bentuknya penyakit, ada yang tidak bentuknya penyakit, tapi diganggu dia. Termasuk dia dilalaikan dari apa? Dari sholat, dari zikir, dari mengerjakan yang bermanfaat. Kan banyak. Sudah banyak orang terganggu dari setan, banyak gitu. Yang ngaji juga banyak terganggu dari setan. Ini ada Quran depan ini, Quran ini, Quran. Ini Quran. Ya, ini depan ini Quran nih. Ini HP. Ini Quran ditinggal HP. Ini gangguan dari setan ini. Ini nyata. Ini nyata. Ini Quran. Bahkan kadang-kadang lagi baca Quran, ditinggal tuh Qurannya. HP itu. HP-nya 15 menit. Qurannya cuma 2 menit. Udah tutup deh akhirnya. Ini nyata. Gitu. Ini yang kena. Yang ngaji. Kalau yang gak ngaji sih udah kena setan semuanya. Ini yang ngaji gitu. Terus tuh main HP, itu gangguan setan tuh, main HP sampai lupa baca Quran, sampai lupa dia berzikir. Ketika dia main HP buang waktu atau tidak? Buang waktu itu gangguan dari setan. Buang waktu pada manfaatnya, dan itu merusak. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak tentang masalah waktu ini gitu. Kalau saya bahas tentang waktu panjang lagi, nanti baca aja bukunya, waktumu dihabiskan untuk apa. Ini gangguan dari setan. Jadi kita yang harus kita kerjakan yang bermanfaat ditinggalkan itu. Ya karena setan ganggu. Makanya Allah banyak menyebutkan wala takum minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang yang lalai. Lalai itu dia tahu kewajibannya, tahu manfaatnya, ditinggalkan, itu lalai namanya. Itu lalai, ghafil namanya. Dia mesti berzikir, dia enggak zikir, itu ghafil. Banyak deh, mesti baca Quran, dia gak baca Quran. Apa urusannya dia jawab HP, WA, mau ngapain? Ada kepentingan yang paling penting, baca Quran untuk ilmu. Banyak orang yang terganggu, kalau saya bicara soal diganggu banyak, hatta yang roki juga, yang tukang ngerukya, juga banyak tuh dia diganggu setan. Kenapa? Dia punya kewajiban thalabul ilmi, dia gak nuntut ilmu, terganggu dia. Dia merasa dengan ruqyah udah cukup. Rata-rata orang kalau udah ngeruqyah, ngebekam, udah alim kabir, enggak perlu ngaji lagi, udah khatam. Lihat deh, antum bisa buktikan di masyarakat. Ini dunia nyata nih, bukan maya ini. Nyata. Orang yang tukang bekam, orang yang suka ngeruqyah, ngaji enggak? Enggak pernah ngaji lagi udah. Sampai kapan? Sampai jadi gila dia. Ada yang ngeruqyah gila ada. Berapa murid saya ada udah nggak bisa lagi diobati, diajak ngomong udah nggak bisa udah. Kenapa? Karena nggak mau diajak ngaji awalnya. Kan ada yang membuat dia seperti itu, kadang-kadang ujub kan. Oh, ane bisa ngeruk ya. Sampai ngomong sama setan. Mana ada contoh salaf ngomong sama setan? Dialog dengan jin, dialog Allah mustahil. Kalau udah dialog, udah paling tinggi makomnya deh. Nggak ada contoh dari filsuf salaf. Ini gangguan setan semua, ini gangguan setan. Ini gangguan setan. Banyak terkena, penuntut ilmu banyak yang kena ini. Gangguan setan seperti ini. Antum ngaji, nuntut ilmu, dakwah. Daripada ngeruqyah, dakwah. lebih utama daripada nunjuki orang, daripada ngobatin orang. Nunjuki orang, kalau itu sifatnya kifayah. Dakwah ini wajib, untuk talabul ilmi wajib kan, itu lebih penting daripada yang lain. Ini banyak orang yang udah banyak salah deh, sampai buka-buka ruqyah segala macam. Ini gangguan setan ini. Dan yang kerjakan bukan yang sunnah tapi bid'ah. Jelas sampai sini? Ya. Kamu dibahas gangguan setan banyak, nanti kapan-kapan kita bahas tentang adawatus syaitan dan insan, permusuhan setan kepada manusia. Ya. Yang lain silakan. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, dari seorang ahwat di Jawa Timur. Ustaz, 10 tahun yang lalu saya sebelum mengenal ilmu, saya pernah datang ke dukun dan meminta obat serta bertanya. Kemudian setelah ngaji baru tahu bahwa saya termasuk perbuatan syirik. Nah, apakah saya harus bersyahadat lagi? Karena saya juga belum tahu, kekhawatiran saya itu menyebabkan saya bersyahadat terus dengan niat berzikir salah satunya. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, kalau dia dulu tidak tahu, dia datang ke dukun enggak tahu, ya tetap dia muslim, dia berbuat dosa. Dia enggak keluar dari Islam, tidak. Karena kan dia tidak tahu. Sekarang dia sudah taubat, sudah cukup. Jangan kemudian bersyahadat terus. Nah, ini gangguan setan ini. Allahu musta'an. Sudah antum sudah taubat alhamdulillah. Antum jaga hidayah itu dari Allah taala. Antum belajar, belajar dan belajar. Belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Baca kitab-kitab para ulama. Baca buku-buku yang bermanfaat. Baca itu. Terutama baca kitab tauhid. Baca kitab tauhid. Saya punya buku syarah kitab tauhid, antum baca itu. Tamatkan, baca lagi, tamatkan. Karena penting untuk menjaga iman kita dengan kita membaca buku-buku yang bermanfaat. Antum jangan was-was, itu gangguan dari setan. Gak ada tuh suruh syahadat lagi, gak ada. Kecuali orang yang dia tahu kebenaran. Seorang kiai, seorang ustadz, dia tahu kebenaran. Bahwa ini menyembah kubur, datang ke dukun gak boleh, dia tahu itu. Tapi dilakukan, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Beda kalau ini kan gak tahu. Awam orang. Sabar seperti orang-orang tua kita dulu. Gak tahu dia tentang kedukun. Dia muslim. Gitu. Makanya kita doakan agar diampuni dosa-dosa mereka. Kita juga demikian, terus minta ampun kepada Allah. Tapi suruh syahadat terus, ya gak benar. Untuk zikir juga gak benar. Tetap aja kita baca yang sesuai dengan sunnah. Tapi antum harus belajar. Jadi ini saya ingatkan juga kepada semua yang baru taubat, baru hijrah. Antum belajar, belajar, belajar. Belajar. Dan belajar bersama kaum muslimin. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan. Nanti kembali lagi itu. Belajar bersama kaum muslimin. Baca Quran dan sunnah ala fahmi salam. Dan itu mudah, enggak sulit. Antum datangi di mana majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan sunnah ala fahmi salam. Dan ustadznya kita tahu. Akidahnya betul, benar. Mana aja benar, antum belajar. Karena ini penting untuk menjaga keimanan kita. Menjaga Islam kita, dan supaya kita istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan Islam. Itu yang dijaga. Ya, satu lagi silakan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita berobat ke dokter dengan obat kimia kemudian sembuh dengan minum obat tersebut, lalu timbul keyakinan dengan obat dan dokter tersebut yang menyembuhkan sehingga yakin bahwasanya kalau sakit harus ke dokter tersebut. Bagaimana tentang keyakinan hal ini, Ustaz? Silakan. Masalah kecocokan kita berobat dengan dokter dan juga obat, itu masalah kecocokan. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu harus diyakini itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Allah syafi, Allah yang maha penyembuh. Adapun dokter, obat sebagai perantara aja. Dan kita harus hilangkan untuk keyakinan demikian. Cuma kita cocok dengan dokter itu, gak ada masalah. Kita cocok dengan obat itu, gak ada masalah. Bukan kita menggantungkan hati kita kepada dokter atau obat, bukan. Kita gantungkan hati kita kepada Allah, yang menyembuhkan Allah SWT. Itu harus kita yakinkan demikian. Obat ini sebagai sarana aja untuk penyembuhan. Gitu. Banyak juga orang yang berobat ke dokter tersebut hingga sembuh. Banyak juga orang berobat dengan obat yang sama enggak sembuh. Ada seperti itu juga. Jadi soal masalah apa di sini? Kecocokan. Tapi yang menyembuhkan penyakit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin itu. Jadi soal dia, saya pokoknya enggak mau berobat yang saya mau berobat sama dokter itu. Enggak ada masalah. Karena soal dia cocok dengan dokter itu. Saya mau obat yang dari macam-macam obat sakit kepala umpamanya. Ada puluhan macam. Saya cocok dengan ini. Enggak ada masalah. Yang cocok bagi dia enggak ada masalah. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan obat dan bukan dokter. Gitu. Itu harus ingat tuh. Yang menyembuhkan penyakit dia Allah. Satu yang menyembuhkan, hanya Allah saja. Gitu. Dokter sebagai perantara, sebagai sarana aja. Obat juga sebagai sarana. Itu harus kita ingat seumur hidup supaya kita enggak jatuh dalam kesyirikan. Bab ini penting dalam menjaga akidah kita. Bahwa tetap berobat, yang menyeru berobat siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan likulli da'in dawa fatadawau wa la tatadawau bi haram. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram. Yang menyeru berobat adalah Rasulullah SAW. Kita berobat sesuai dengan syariat. Tapi jangan kemudian kita meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan, jangan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pekan depan antum bawa juga syarah akidah dan doa wirid. وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته